Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.